Ikhwani fiddin rahimani rahimahullah. Pada perkataan yang ditulis di sini oleh penulis tentang sujud asyukur, yang pertama adalah bahwa sujud syukur itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan sesuatu yang wajib. Pelakunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang meninggalkannya pun tidak mendapatkan iqab. Sujud syukur, sujud yaitu sujud dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa syukur secara bahasa maknanya adalah al-i'tiraf bin ni'am bil lisan wal iqraru biha bil qalbi wal qiyamu bi ta'atil mun'imi bil jawarih. Makna syukur barakallahu fikum, al-i'tiraf bin ni'am, mengakui kenikmatan dengan lisan dan meyakininya di dalam hati barakallahu fikum, dan menegakkan ketaatan untuk zat yang telah memberikan nikmat tersebut dengan seluruh anggota tubuh kita barakallahu fikum. Karena syukur, di antara syukur atau di antara cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beramal, bukan hanya sebatas dengan lisan, al-i'tiraf bil lisan, atau hanya dengan sebatas al-iqrar bil qalb, meyakininya di dalam hati, tapi dibutuhkan juga al-amal bil jawarihi wal arkan. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam sebuah ayatnya, i'malu ala dauda syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Beramallah wahai keluarga Daud syukra, dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur kepadanya. Kemudian dikatakan oleh para ulama bahwa sujud syukur itu disyariatkan yang pertama inda tajaddudin ni'am, ketika kita mendapati nikmat yang baru, nikmat yang baru, kenikmatan yang baru. Nah, barakallahu fikum. Perlu dibedakan dengan nikmat-nikmat yang terus-menerus. Kalau seandainya nikmat al-mustamirah, nikmat yang sifatnya itu terus-menerus, maka kita semua ala ni'am. Kita semua ini berada di atas kenikmatan. Keselamatan, keselamatan pendengaran kita, penglihatan kita, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan sanggup. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, inda tajaddudin ni'am, sujud syukur itu disyariatkan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan yang baru. Kalau seandainya terhitung padanya kenikmatan, semua jenis kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka niscaya kita akan selalu disyariatkan untuk sujud syukur. Selamat kita bernafas barakallahu fikum dengan mudah, ini juga nikmat. Berarti setiap kita bernafas kita bersujud, setiap kita melihat, setiap kita bisa berbicara dan bisa mendengar, ini juga adalah nikmat dan sifatnya terus menerus barakallahu fikum. Tentunya kalau seandainya kita katakan bahwa sujud syukur itu disyariatkan ketika kita mendapatkan nikmat, maka daiman insyaallah kita akan terus menerus untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh para ulama, inda tajaddudin ni'am, sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian audufiat anhu nukmah, atau diangkat darinya sesuatu hal yang tidak dia senangi atau musibah yang dia rasakan. Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dia dari penyakit. Allah selamatkan dia kepada dari sesuatu yang nyaris menimpa dia, misalnya barakallahu fikum, ini adalah nikmat dan juga tempat yang disyariatkan bagi dia untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Au busyira bima yasurruhu, atau dia diberitakan dengan sesuatu yang menyenanginya, yang menyenangkannya. Sebagaimana hal ini dilakukan oleh salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Malik. Dalam kisah beliau yang panjang, kisah taubat beliau, yang mana beliau termasuk di antara beberapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut berangkat di dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Tabuk, beliau menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semua orang-orang yang tidak ikut di dalam perjalanan ke Tabuk tersebut semuanya menghadap Nabi. Dan banyak dari orang-orang munafikin yang terfitnah dengan kemunafikan, mereka menyebutkan alasan-alasan yang dipaksakan. Akan tetapi Ka'ab bin Malik lebih berpegang kepada kejujuran, dan dia mengatakan bahwa saya tidak memiliki halangan sedikit pun. Sungguh saya barakallahu fikum berada di atas kelapangan untuk bisa ikut pada perang Tabuk tersebut, hanya saja dia tidak berangkat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendiamkan Ka'ab bin Malik, dan juga dilakukan oleh para sahabatnya, bahkan sang istri beliau. Sang istri beliau mendiamkan Ka'ab bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu. Dia hanya melakukan kewajiban-kewajiban barakallahu fikum yang diharuskan bagi seorang istri. Bahkan sahabat beliau yang sekat pun saudara beliau naam mendiamkan beliau. Sehingga oleh karena itu agama ini jangan main perasaan. Tidak dengan perasaan, akan tetapi dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan perasaan. Sampai 3 hari, sampai beberapa hari barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala turunkan taubat, ampunan untuk dia sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Taubah. Dan ketika ayat ini diturunkan dan berita ini disampaikan kepada Ka'ab bin Malik, beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberitakan kepada beliau sesuatu yang menyenangkan beliau. Saking bahagianya dia barakallahu fikum, dia memberikan pakaian yang dia kenakan, padahal itu adalah pakaian satu-satunya yang dia miliki. Kemudian dia untuk menghadap ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minjam kepada temannya atau salah satu temannya pakaian untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pakaian satu-satunya yang dia miliki, dia berikan kepada orang yang memberitakan kepadanya berita yang bagus tadi. Adapun dalil tentang sujud syukur, kita lanjutkan. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sujud syukur ini adalah dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yushtaratu fiha istiqbalul qiblah, walakin in istaqbalaha fa huwa afdal. Dan tidak disyaratkan padanya istiqbalul qiblah. Akan tetapi kalau seandainya dia ingin menghadap kiblah, maka itu lebih utama. Para ulama berbeda pendapat tentang sujud syukur. Apakah sujud syukur ini naam disyaratkan padanya hal-hal yang disyaratkan pada salat, seperti yang pertama al-ihtiras minan najasah, menghindari dari benda najis, pakaian, badan dan tempat. Kemudian yang kedua, apakah harus barakallahu fikum berwudu sebelumnya? Para ulama berbeda pendapat. Warrajih insyaallah bahwa pada sujud syukur ini tidak disyaratkan padanya barakallahu fikum berwudu sebelumnya, dan juga sebagaimana yang dikatakan di sini juga tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Akan tetapi ihtiyaton, dalam rangka kehati-hatian dan juga dalam rangka untuk mencari sesuatu yang lebih utama, fal afdal, lebih utama bagi dia untuk berwudu, bersuci sebelumnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dan juga lebih utama bagi dia untuk menghadap ke arah kiblat, fahuwa afdal. Dan di sini disebutkan bahwa hal ini lebih utama, lebih afdal. Adapun dalilnya, dalil sujud syukur di antaranya adalah hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yusirru bihi aw busyira bihi kharra sajidan syukran lillahi ta'ala. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapati sesuatu yang menyenangkan beliau atau diberitakan kepada beliau kabar gembira, maka beliau sujud syukur dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kharra sajidan lillahi taala. Dan ini pula yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, sebagaimana kisah yang kita sebutkan tadi tentang Ka'ab bin Malik, dan juga yang pernah diamalkan oleh as-sahabi al-jalil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada yauman nahrawan. Pada yauman nahrawan, apa itu yaumun nahrawan? Hari yang dikenal dengan hari nahrawan, pertempuran yang terjadi di daerah yang bernama Nahrawan, yaitu pertempuran antara pasukan Ali bin Abi Thalib yang langsung dipimpin oleh beliau sendiri dengan orang-orang Khawarij, yang mana sebelumnya pada zaman Nabi pernah diberitakan bahwa akan terjadi sebuah pertempuran barakallahu fikum, dan diberitakan oleh Nabi bahwa salah satu anggota dari kelompok yang berada di pada barakallahu fikum, salah satu kelompok yang salah dari dua kelompok tersebut, salah satu tandanya ada seseorang yang dikenal dengan Zusudiyah barakallahu fikum, ada seseorang yang dikenal dengan Zusudiyah. Maka di akhir pertempuran barakallahu fikum, pasukan Ali radhiyallahu anhu mendapati bahwa di antara orang-orang yang terbunuh dari kalangan Khawarij adalah Zusudiyah. Nah, Zusudiyah ini barakallahu fikum, nah, dia memiliki dada yang tidak normal, laki-laki, sehingga disebut dengan Zusudiyah barakallahu fikum. Dan ketika didapati dan diberitakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwa ada Zusudiyah di antara orang yang terbunuh dari kelompok Al-Khawarij, beliau langsung kharra sajidan, beliau langsung sujud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan adanya Zusudiyah yang terbunuh dari pihak musuh menunjukkan bahwa beliau berada di atas al-haq. Bukan karena beliau lagu, akan tetapi lebih meyakinkan dan menenangkan diri beliau bahwa beliau berada di atas al-haq, dan bahwasanya orang-orang yang beliau perangi adalah orang-orang yang berada di atas al-batil. Barakallahu fikum. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu fa'an Abi Bakr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud syukur ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat Abu Bakr. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza atahu amrun yasurruhu aw yusarru bihi kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau didatangi dengan sesuatu yang menyenangkan beliau, maka beliau sujud syukur dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Wa kadzalika fa'alahu sahabah ridwanullahu alaihim, ridwanullahi alaihim. Dan hal ini juga yang diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Wa hukmu hadha sujudi hukmu sujudi tilawah. Wa kadza sifatuhu wa kaifiyatuhu. Adapun hukum sujud ini sama dengan hukum sujud tilawah, yaitu mustahab. Mustahab. Begitu pula kaifiyahnya, tata caranya. Kalau menurut pendapat dari Al-Imam Ibnu Baz dan juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, barakallahu fikum, bahwa sujud asy-syukur sama dengan sujud tilawah. Sehingga kaifiyahnya adalah satu kali sujud yang mana sebelumnya bertakbir disertai dengan takbir sebelumnya Allahu Akbar sujud, barakallahu fikum, tanpa salam, tentunya tanpa salam. Kemudian ketika bangkit tidak perlu takbir. Ini pendapat dari Al-Imam Ibnu Baz dan juga Al-Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga kalau seandainya dikatakan di sini bahwa hukum dari sujud asy-syukur itu sama dengan sujud tilawah, begitu pula sifatnya dan kaifiyahnya. Lalu apa yang kita baca? Telah kita sebutkan sebelumnya pada pembahasan sujud tilawah bahwa bacaannya sama dengan bacaan sujud di dalam sholat, yaitu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naam, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita lanjutkan pada bab berikutnya. Al-babus sabi' fi salatil jama'ah wa fihi masail. Bab yang ketujuh tentang salat jama'ah dan padanya terdapat beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama. Fadlu salatil jama'ah wa hukmuha. Keutamaan sholat jamaah dan hukumnya. Apa hukum dari sholat jamaah? Fadluha, keutamaannya adalah sholatul jamaah fil masajidi syairatun azimatun min syairil islam. Sholat jamaah di masjid-masjid merupakan salah satu syiar yang besar dari syiar-syiar Islam, barakallahu fikum, dan termasuk ciri khas dari negara yang dikatakan sebagai negara Islam. Syiar Islam az-zahirah, syiar Islam yang tampak, yang kelihatan, barakallahu fikum, adalah salatul jamaah. Sehingga kalau seandainya sebuah daerah atau sebuah negeri tidak ditegakkan padanya salatul jamaah atau tidak ada padanya salatul jamaah, ini termasuk diantara salah satu alamat atau tanda bahwa daerah atau negara tersebut bukan dari negara Islam. Wattafaqal muslimuna ala anna ada as-salawatil khamsi fil masajidi min a'zami ta'at. Dan kaum muslimun sepakat semuanya bahwasanya menegakkan salat lima waktu di masjid secara berjamaah termasuk di antara ketaatan yang besar. Termasuk di antara ketaatan yang paling besar. Faqad syara'a Allahu li hadhil ummah al-ijtima'a fi awqatin ma'lumatin minha as-salawatul khamsu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada umat, kepada kaum muslimin, untuk berkumpul bersama pada waktu-waktu yang ditentukan. Di antaranya adalah as-salawatul khamsu, salat lima waktu. Salat lima waktu. Wa salatul jamaah. Wa salatul jumu'ah. Wa salatul idain. Wa salatul kusuf. Ini diantara waktu-waktu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berkumpul. Di antaranya adalah dalam rangka menegakkan sholat lima waktu. Sholatul Jum'ah, sholatul Idain, sholatul Khusuf, sholat Gerhana. Wa a'zamul istima'ati wa ahammiha al-istima'u bi'arafah. Dan perkumpulan yang paling besar dan yang paling penting di antara perkumpulan-perkumpulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau disyariatkan oleh Allah adalah al-istima' bi Arafah. Berkumpul pada tanggal 9 Zulhijjah di daerah Arafah. Salah satu atau termasuk manasik al-Hajj. Barakallahu fikum. Alladhi yushiru ila wahdatil ummatil Islamiyah. Yang mana al-istima' di Arafah tersebut mengisyaratkan akan persatuan umat Islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'airi diniha. Barakallahu fikum. Perkumpulan-perkumpulan tersebut mengisyaratkan kepada persatuan umat Islamiyah di dalam akidah mereka, ibadah mereka, dan syiar-syiar agama mereka. Barakallahu fikum. Dengan berkumpulnya kaum muslimin di satu tempat di masjid Allah Subhanahu wa taala, semuanya sama rata, tidak ada yang dibedakan. Tidak ada yang dibedakan kecuali niat yang ada di dalam hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Tidak ada tempat khusus. Barakallahu fikum di masjid Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pun, siapa saja, semuanya sama rata. Menunjukkan kepada kita persatuan umat Islam dimanapun mereka berada. Semuanya ketika itu berada di bawah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syuri'at hadhil ijtima'atul 'azimatu fil islami li ajli masalihil muslimin. Dan disyariatkan perkumpulan-perkumpulan yang besar ini di dalam Islam, baik itu salat jamaah, salat lima waktu, salat Jumat, salatul Idain, salatul Khusuf. Barakallahu fikum. Dikarenakan atau fungsinya adalah demi kemaslahatan kaum muslimin. Faedah dan keutamanya adalah untuk kemaslahatan kaum muslimin. Fa fiha at-tawasulu bainahum. Di antara kemaslahatan kaum muslimin pada perkumpulan al-istima'at fil ibadat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya fa fiha tawasulu bainahum, adanya hubungan silah, hubungan barakallahu fikum al-ukhuwah di antara mereka, wa tafaqqudu ba'dihim ahwala ba'd, dengan salat berjamaah dan mereka saling berjumpa, seseorang bisa mengetahui keadaan sebagian dari mereka, mengetahui keadaan sebagian yang lainnya. Sehingga kalau seandainya ada yang membutuhkan bantuan dan pertolongan, segera diketahui dan segera barakallahu fikum bisa untuk diberikan bantuan kepadanya. Wa ghairi dzalika mimma yahummul ummatal islamiyyata ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan masih banyak lagi selain dari keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi. Yang mana keutamaan-keutamaan tersebut, faedah-faedah tersebut adalah faedah-faedah yang sangat penting bagi umat Islam. Faedah-faedah yang sangat penting bagi umat Islam. Barakallahu fikum. Dikarenakan banyaknya naam barakallahu fikum etnis-etnis yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, kabilah-kabilah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dengan berkumpulnya mereka di masjid Allah Subhanahu wa taala atau di tempat-tempat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, barakallahu fikum, padanya terdapat keutamaan-keutamaan yang sangat penting sekali bagi kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kama qala ta'ala ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita, dan kami jadikan kalian berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, lita'arofu, agar kalian saling mengenal, bukan saling membanggakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berkelompok-kelompok, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Barakallahu fikum. Bukan untuk saling membanggakan satu kelompok dengan kelompok yang lain, bukan saling merendahkan kelompok yang lainnya, akan tetapi lita'aruf, untuk saling mengenal, saling berta'aruf, saling menghargai. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi hanya takwa yang membedakan setiap umat dia. Hanya takwa yang menjadikan diri seseorang itu lebih mulia atau lebih utama dibandingkan yang lainnya, bukan etnisnya, bukan sukunya, bukan kabilahnya, atau bukan bangsanya, dan juga bukan keturunannya, akan tetapi barakallahu fikum at-taqwa. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kalian dan harta kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amal perbuatan kalian. Bukan etnis kalian yang bisa memberikan tazkiyah kepada kalian, akan tetapi amalan kalianlah yang memberikan tazkiyah untuk kalian. Barakallahu fikum. Waqad hathana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan semangat untuk mengamalkan salatul jamaah dan menjelaskan keutamaannya dan besarnya pahala dari salatul jamaah. Faqala, beliau mengatakan, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi, yakni al-farda bi 27 darajatan. Sesungguhnya salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendiri. Berapa kali derajat atau berapa kali tingkat? Yaitu 27 tingkat keutamaan yang dimiliki oleh salatul jamaah dibandingkan dengan salat sendiri. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, hadis ini jangan dipahami bahwa salatul jamaah itu tidak wajib. Nah, salatul jamaah itu tidak wajib. Hadis ini hanya menyebutkan tentang kelipatan pahala atau keutamaan bagi orang-orang yang melakukan salatul jamaah. Orang yang melakukan salat sendiri, salatnya diterima dan dia mendapatkan pahala. Hanya saja kalau seandainya dia melakukannya tanpa uzur, barakallahu fikum, dia berdosa. Nah, dia berdosa karena meninggalkan sebuah kewajiban. Dia mendapatkan keutamaan dan dia mendapatkan pahala, yaitu sholat yang dia lakukan walaupun sendiri. Dia meninggalkan sholat jamaah tanpa uzur, barakallahu fikum. Akan tetapi tetap dia mendapatkan dosa karena dia meninggalkan sholatul jamaah. Sebagaimana yang akan kita bahas pada pembahasan berikut ini tentang wajibnya salatul jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berkeinginan, barakallahu fikum, berkeinginan untuk supaya salat ini ditegakkan. Walaqad hamamtu an amura bi salatin fatuqamu. Sungguh saya menginginkan untuk ditegakkan salat sehingga ditegakkan, dan saya memerintahkan seseorang untuk menggantikan posisi beliau sebagai imam. Suma antaliku, kemudian saya keluar pergi membawa kayu bakar, dan saya akan membakar rumah-rumah dari orang-orang yang meninggalkan salatul jamaah. Nah, sampai ada keinginan seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ada keinginan seperti ini, membakar rumah dari orang-orang yang meninggalkan sebuah kewajiban. selain sholat jamaah. Tidak pernah Nabi menginginkan untuk membakar rumah-rumah orang yang meninggalkan puasa atau meninggalkan zakat. Barakallahu fikum. Kecuali hanya sholatul jamaah ini. Sebagaimana yang akan kita sebutkan di dalam hadis pembahasan berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatul rajuli fil jamaati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi sukihi 25 di'fan. Sholatnya seseorang berjamaah, barakallahu fikum, itu lebih dilipatkan keutamaannya daripada sholatnya seseorang di rumahnya atau di pasarnya sebanyak 25 kelipatan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan hadis ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillah.